Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, falulhamdu wal minnah, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai fillah walillah wa billah rahiman ya Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dengan bab baru pada hari ini insyaallah taala. Wal yatafaddal akhuna al-ustadz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bab ma jaa fi adh-dhabh li ghairillah wa qaulillahi taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وفي بيان حكمه. نسكي ذبحي، محياي ما آتيه في حياتي، مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. وبذلك أمرت أي أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، أول المسلمين أي أول من يمتثل من هذه الأمة. المعنى الإجمالي: قال باب ما جاء في الذبح أو في الذبح لغير الله عز وجل. باب yang menjelaskan terkait penyembelihan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Artinya, maksudnya dalam bab ini beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa menyembelih kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan tujuan mendekatkan diri dan mengagungkannya merupakan syirik besar yang dapat membatalkan Islam. Dan syirik model ini, yaitu memalingkan ibadah sembelihan hewan kepada selain Allah Jalla wa'ala, di antara kesyirikan yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya sampai hari ini oleh sebagian orang yang mengaku Islam. Setiap kali kemarau mereka pun menyembelihkan seekor hewan di suatu tempat yang mereka anggap itu tempat yang keramat. Ada pula yang menyembelihkan seekor hewan setiap tahun untuk laut, ya. Ada yang menyembelihkan seekor hewan untuk mengusir corona, kemudian mereka melakukannya pada suatu kuburan yang mereka anggap itu kuburan wali, ya, dengan tujuan mendekatkan diri dan pengagungan kepada wali tersebut. Nah, ini salah satu kesyirikan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan masih terjadi sampai sehari ini, ya, pada sebagian orang-orang yang mengaku Islam. Beliau pun membawa sebuah ayat di awal bab ini, dua ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke 162 dan 163. Dan perlu diketahui bahwa surat Al-An'am sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama adalah surat makkiyah. Oleh karenanya isi keseluruhan surat Al-An'am secara umum adalah pembahasan tauhid dan pembahasan syirik. Ya. Dan Allah Jalla wa'ala tutup atau akhiri surat Al-An'am dengan pembahasan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam ayat yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan apabila seorang memperhatikan surat Al-An'am, maka akan ia dapatkan betapa keras dan betapa tegas bahasa Allah Jalla wa'ala kepada kaum musyrikin dalam menanamkan tauhid al-uluhiyah kepada mereka dan mengingkari ritual-ritual syirik yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Qala wa qawlillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat, sembelian, hidup dan matiku hanya untuk Allah Jalla wa Ala yang telah mengatur mencipta alam semesta ini. tiada sekutu untuknya. Ia tidak boleh disekutukan dengan memalingkan salat, sembelihan, memberikan hidup dan mati kepada selainnya. Wa bidzalik, dengan itulah ibadah-ibadah yang disebutkan di atas aku diperintahkan, dan aku merupakan umat yang pertama kali dan yang paling sempurna merealisasikan hal ini kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, terkait makna ayat ini secara global akan kita simak penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berikut ini. Al-ma'na al-jimaliyu lil-ayah يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك به. Baik, makna ayat di atas secara global adalah di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya menyatakan kepada kaum musyrikin yang telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala dan menyembelih kepada selain Allah Jalla wa'ala, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku adalah orang yang mengikhlaskan salat, sembelihan, hidup dan matiku kepada Allah Jalla wa'ala selama aku hidup dia, dan sampai mati iman dan amal saleh yang aku lakukan aku murnikan untuk Allah Jalla wa Ala. Asrifu kulla dhalika lahu wahdahu la usyriku bihi ahadan. Aku memberikan ibadah tersebut, ibadah salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Jalla wa Ala semata. Aku tidak akan menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam hal tersebut dengan siapapun. Aksama antum alaihi minasyirki bih. Ini sebalik kondisi kalian, yakni kaum musyrikin, karena mereka para pelaku kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa beliau mentauhidkan Allah, bahwa beliau mengikhlaskan Allah, dan bahwa beliau tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala, tidak sebagaimananya kaum musyrikin, mereka justru sebaliknya. Baik, berikut ini sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini, bab yang membahas menyembelih hewan kepada selain Allah Jalla wa'ala atau untuk selain Allah Jalla wa'ala. Munasabatul ayati lil bab annaha tadullu ala anna adh-dhabha li ghairillahi syirkun. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan pada bab ini karena ayat ini menerangkan kepada kita bahwa menyembelih seekor hewan untuk selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Para ulama menerangkan bahwa menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala itu syirik mencakup beberapa bentuk penyembelihan. Yang pertama, dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah Jalla wa'ala dengan sengaja. Ini juga merupakan memalingkan penyembelihan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ketika dia menyembelih menyebutkan bismillah, ya mestinya bismillah dia sebut bismil wali fulan, ya dengan nama wali fulan, demi Masih, demi Uzair kalau dia Yahudi, demi wali fulan, ya. Baik. Yang kedua, dia menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala tetapi niat ketika ia menyembelihkan hewan tersebut adalah bertaqarrub, mendekatkan diri dan pengagungan kepada selain Allah Jalla wa'ala, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang untuk kuburan para wali, untuk laut agar tidak diganggu oleh para penjaga laut dari kalangan jin, atau seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang sudah menjadi korban para dukun dan tukang sihir, yang berpesan kepada pasiennya, kalau anda mau sembuh, maka anda harus menyembelihkan seekor ayam yang berwarna hitam dan ujung ekornya itu ada warna putih. Biasanya tukang dukun dan tukang sihir itu suka mensyaratkan hal-hal yang sulit agar pasiennya itu tertipu karena melihat keseriusan dia dalam memberikan syarat-syarat tersebut. Baik. Atau seperti sembelihan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mendirikan bangunan, membuat jembatan, kemudian sebelum mereka menurunkan alat berat pertama kali, mereka menyembelihkan seekor hewan terlebih dahulu. Kemudian di antara mereka ada yang menanamkan hewan tersebut atau kepalanya dari hewan tersebut ke dalam bangunan tersebut, agar bangunan tersebut kokoh dan tidak diganggu oleh syaitan. Dan ini masih dilakukan oleh sebagian orang sampai hari ini. Ayatan billah. Ya. Baik. Maka kesimpulan penyembelihan yang hukumnya adalah syirik tatkala seseorang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah Jalla wa Ala, dengan tujuan, dengan niat mendekatkan diri dan pengagungan kepadanya. Berikut ini beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Ma yustafad min al-ayah. Al-awwal, anna dhabaha li ghairi Allah syirkun akbaru li'annahu qaranahu bis salah. Fakama anna man salla li ghairi Allah faqad asyrak, fakadhalika man dhabaha li ghairihi faqad asyrak. Pelajaran pertama dari ayat di atas adalah bahwa menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala merupakan syirik besar. Kalau dia syirik besar, berarti membatalkan Islam, mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah Jalla wa'ala, dan hal-hal lainnya yang itu merupakan konsekuensi daripada kesyirik-syirik besar. Kenapa menyembelih kepada untuk selain Allah Jalla wa'ala syirik besar? Kata Syekh, karena Allah Jalla wa'ala membarengkan penyebutannya dengan salat. Qul inna salati wa nusuki. Ya. Yang kedua, karena az-zabah, menyembelih seekor hewan, hukum asalnya adalah ibadah di dalam Islam ini. Dan apabila suatu ibadah dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa Ala, itulah yang namanya syirik. Karena definisi syirik adalah da'watu ma'allahi da'watu ghairillahi ma'ah, dengan definisi yang paling mudah dipahami oleh orang awam dan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam banyak kitab, ulu kitab tauhid beliau dari Tabu Tauhid al-Usul Salata ataukah yang lainnya, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala sekalipun dia juga beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kata Syekh, maka sebagaimana orang yang salat karena selain Allah Jalla wa Ala, untuk selain Allah dia telah syirik, maka demikian pula orang yang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah Jalla wa Ala, maka dia juga musyrik, pelaku syirik. Nah, berikutnya. Pelajaran kedua dari ayat di atas bahwa salat dan ibadah sembelihan hewan merupakan di antara ibadah yang sangat agung. Kenapa? Para ulama menerangkan karena salat adalah ibadah badaniyah. Ya. Sementara ibadah menyembelih seekor hewan ibadah maliyah. Nah, Allah barengkan dua ibadah ini karena kebesaran atau karena agungnya atau mulianya. Dua ibadah ini karena salat adalah ibadah badaniyah. Sementara dzibah, menyembelih seekor hewan atau hewan, merupakan ibadah maliyah, harta. Baik, berikutnya. Wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadat. Pelajaran ketiga dari ayat di atas adalah wajibnya ikhlas untuk Allah Jalla wa Ala dalam seluruh ibadah. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman pada ayat tersebut, la syarika lahu, tiada sekutu untuk Allah Jalla wa Ala. Ya. Setelah Allah menyatakan kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku. Hidup dan matiku ini mencakup seluruh bentuk ibadah. Ya. Oleh karenanya pada penyebutan makna ayat secara global di atas, Syekh Shalih Fauzan menyatakan, wa ma ahya wa ma amutu alaihi min al-iman wal 'amali shalih. Iman dan amal saleh yang aku hidup di atasnya dan aku mati di atasnya, itu hanya aku berikan kepada Allah Jalla wa Ala semata. Nah, oleh karenanya seorang tidak boleh mengungkapkan atau mengucapkan kalimat hidup dan matiku hanya untukmu. ini merupakan ucapan yang lebay bin syirik, ya, bintu mungkar, ya, yang diucapkan oleh sebagian para penggombal, ya, atau para musisi yang munafik. Ya, memang benar apa yang dikatakan, yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, bahwa al-ghina yumbitun nifaq, nyanyian musik itu merupakan sumber kemunafikan. Dari kata-kata yang dipakai, yang diucapkan oleh para musisi, para penyanyi dengan alat-alat musik saja sudah mengandung banyak kemunafikan. Di mana lagu-lagu yang mereka lantunkan mengandung makna arti-arti yang luar biasa gombalnya. Luar biasa maknanya, seakan-akan mereka adalah orang yang paling setia, yang paling cinta, yang paling menyayangi, yang paling memperhatikan kaum wanita. Padahal, ya, dia rumah tangganya nikah cerai, nikah cerai. Ya, istrinya sering ia khianati, istrinya sering ia zalimi. Demikian pula sebagian mereka menyanyikan cinta Allah, sementara ia enggak sholat. Allahul musta'an. Demikian juga sebagian musisi menciptakan lagu yang kandungannya cinta kepada anak, setia kepada anak, setia kepada ayah, padahal dia di waktu yang sama sedang durhaka dengan orang tuanya. Ya, menyanyikan lagu-lagu yang kandungannya cinta Allah dan cinta Rasul, padahal di waktu yang sama dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lagunya sendiri, amalan dia pun sendirilah lagi. Ya, antara timur dan barat, antara lagu yang dia lantunkan dengan kondisi iman dan amal saleh yang ada pada dirinya. Di antaranya adalah ucapan yang seperti di atas tadi, hidup dan matiku hanya untukmu, wahai kekasihku. Ini ucapan yang lebay bin alai bintu syirik, karena wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanya untuk Allah Jalla wa Ala, Rabb semesta alam. Naam, barakallahu fik. Yang berikutnya, rabi' anna al-ibadati tawqifiyyah ay mutawaqqifatun ala amri syari' liqawlihi wa bidzalika umirtu. Naam. Pelajaran keempat yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwa perkara ibadah adalah perkara yang tawqifiyyah. Apa itu tawqifiyah? Tawqifiyah adalah mutawaqqifatun ala amri syari', tidak boleh dilakukan kecuali dibangun di atas perintah anjuran agama ini. Karena di dalam ayat ini Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan wa bidzalika umirt. Semua ibadah-ibadah tersebut adalah perintah yang diperintahkan kepadaku. Artinya Nabi melakukan salat, ya, nusuk, ya, iman dan amal saleh bukan karena perasaan, bukan karena itu adat istiadat kaumnya, bukan pula karena istihsan beliau menganggap itu sesuatu yang baik, tetapi karena itu merupakan perintah dari Allah Jalla wa Ala. Di antara dalil lainnya dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan kepada kita prinsip ini dalam beragama, bahwa ibadah harus dibangun di atas landasan agama adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah manusia itu memiliki sekutu-sekutu Allah Jalla wa Ala yang mensyariatkan untuk mereka agama ini yang tidak Allah Jalla wa Ala izinkan kepada mereka? Ini ayat ini dikatakan oleh sebagian ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam adalah dalam perkara bid'ah. Kenapa? Karena dalam masalah maksiat tidak ada yang menganggap itu sebagai syariat. Yuk kita mendekatkan diri malam ini dengan berzina, dengan berjudi, dengan dugem, enggak ada. Dan mereka tidak menganggap itu sebuah syariat, sebuah metode. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah adalah sebuah ritual ibadah yang dicetuskan oleh sebagian orang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala dengan metode tersebut, dan mereka menisbatkannya kepada agama. Ya. Maka dalam ayat ini Allah ingkari setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya dia telah menjadikan selain Allah Jalla wa'ala sebagai sekutu bagi Allah. Kenapa? Karena yang berhak mensyariatkan agama adalah Allah Jalla wa'ala. Tatkala seorang melakukan suatu syariat atau mensyariatkan suatu ibadah dan landasannya bukan Al-Quran dan Hadis, tetapi adalah hawa nafsunya sendiri, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sederajat dengan Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber hukum. Atau dia melakukannya karena ia memandang itu warisan nenek moyangnya. Berarti dia telah menjadikan warisan nenek moyang sebagai sumber hukum dalam agama sederajat dengan Al-Quran dan Hadis. Maka Allah ingkari dalam ayat ini. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Dan telah saya sebutkan dan juga atau menukilkan ucapan para ulama, bantahan secara umum terkait syubhat-syubhat sebagian orang untuk membolehkan ibadah sekalipun tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan yang penting itu baik dan berdalil dengan beberapa perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Nabi yang selalu membacakan surat Al-Ikhlas ya dalam salatnya ya, sebelum ruku, dengan perbuatan Bilal salat 2 rakaat setiap kali selesai wudu, dengan perbuatan Umar tentang tarawih, dengan perbuatan Uthman radhiyallahu anhum yang telah mengumpulkan Al-Qur'anul Karim 30 juz. Ini telah kita jawab ya, dan bukan di sini tempatnya karena kita sedang membahas pembahasan tauhid. Secara umum ya, seorang muslim ya mesti mengetahui bahwa masalah ibadah adalah perkara yang harus dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Apabila tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang tidak boleh melakukannya. Dan apabila ia telah melakukannya, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah sebagai sebagai sekutu bagi Allah dalam mensyariatkan sesuatu. Dan itulah yang namanya bid'ah. Dia telah mencetuskan suatu ibadah yang baru tanpa petunjuk dari agama ini, dan itu tertolak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama menyebutkan suatu amalan itu harus sesuai dengan petunjuk agama dari Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, itu dalam 6 hal. Ibadah yang dilakukan oleh setiap orang harus sesuai dengan petunjuk agama ini dalam 6 hal. Yang pertama, para ulama sebutkan adalah as-sababiyah. Sebab dia melakukan suatu ibadah mesti ada dasar dari Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Sebagai contoh, seorang salat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Sebabnya karena dia masuk masjid. Ya. Ada dalilnya, ada hadis Abi Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahdakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai ia salat 2 rakaat. Contoh lainnya, dia salat 2 rakaat sebabnya adalah dia telah berwudu. Ada hadisnya, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man tawadda nahwa wudu'i hadza ثم يصلي لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه." Barang siapa yang salat, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dengan khusyuk, tidak mengingat perkara-perkara dunia, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dia melakukan suatu ibadah karena suatu sebab yang syar'i. Maka barang siapa yang melakukan suatu ibadah karena suatu sebab yang tidak ada anjurannya, yang tidak syar'i, maka kita katakan amalan Anda tidak sesuai dengan petunjuk agama. Sebagai contoh, dia salat 2 rakaat sebabnya karena mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah baru. Yang satu lagi salat 2 rakaat karena sebabnya mau memakai mobil baru, tahiyatu sayyaratil jadidah 2 rakaat ya. Yang satu lagi ya, mau nazar. Sebabnya mau nazar. ya, bukan salat sunnah mutlak yang dalamnya dia meminta memohon, dia mengikatkan mengkhususkannya dengan nazar, mengkhususkannya dengan ritual lain. Selama itu sebab tidak ada syar'i, tidak syar'i, tidak dianjurkan secara khusus, maka amalan tersebut tidak sesuai dengan agama, maka dia tertolak. Yang kedua, al-jinsiyah, jenis ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan petunjuk agama ini. Sebagai contoh, ibadah sembelihan hewan kurban Allah tetapkan dari jenis bahimatul an'am, unta, sapi, kerbau, kambing, ya, dengan berbagai macam namanya. Yang keempat, unta, sapi, kerbau, dan kambing. Maka barang siapa yang menyembelih seekor hewan selain dari bahimatul an'am, dari hewan-hewan yang halal dimakan, dia jadikan sebagai hewan sembelihan kurban, maka dia telah melakukan suatu ibadah yang jenisnya tidak sesuai dengan petunjuk agama, maka tertolak walaupun harganya lebih mahal. Misalkan dia hari Idul Adha baru taubat dari baru bertaubat sebagai pemain judi sabung ayam, apa namanya? Sabung ayam. Ayam yang dia punya misalkan harganya 100 juta. Ada satu ayam, seekor ayam harganya 100 juta. Akhi Basrum. Hah? Ada ayam yang dipakai untuk berjudi di Papua berapa satu ayam kah? 300 juta. 300 ribu, Ustaz. Oh, di Papua 300 ribu harga normalnya. Masya Allah, kalau begitu kita bisnis ayam saja dari Aceh, bagaimana kah? Taib barakallah, ini harga normalnya 300 ribu. Ada ayam-ayam yang jutaan karena ayam tersebut digunakan untuk berjudi. Dia tobat, kebetulan Idul Adha. Ya udahlah, yang lain menyembelih kambing, sapi, saya menyembelih ayam aja sebagai hewan kurban. Kita katakan tidak bisa karena jenis ibadah yang ia lakukan tidak sesuai dengan petunjuk agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-adadiyah. Al-adadiyah, nominalitas ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan nominalitas yang telah ditentukan dalam agama, seperti jumlah rakaat salat, jumlah tawaf. Tawaf dalam Islam 7 kali, tidak boleh dia melakukannya lebih dari 7 kali karena sedang semangat, ya, karena dia merasa muda atau merasa mengira dirinya enggak akan mampu balik lagi umroh, ya udahlah kali ini saya sekali tawaf 10 kali aja. Ya, enggak bisa, karena tawaf itu jumlahnya telah ditentukan. Demikian juga rakaat salat. Yang keempat adalah al-kaifiyah. Cara dia melakukan suatu ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuk agama, sekalipun ibadah yang ia lakukan itu sudah ada anjurannya secara umum. Tetapi tatkala dia melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Sebagai contoh, salat. Salat yang dia lakukan sebabnya sudah jelas, ya. Nominalitasnya sama, ya, 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Tetapi cara dia melakukannya berbeda dengan cara yang Nabi ajarkan. Demikian juga dalam bab wudu, dalam bab haji dan yang lain-lainnya. Oleh karena yang Nabi menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Tidak cukup sekedar dia berwudu dengan alasan wudu adalah ibadah yang dianjurkan dalam agama tanpa memperhatikan bagaimana cara melakukannya. Nabi juga bersabda, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Ini perintah untuk mengikuti cara Nabi dalam melakukan ibadah salat. Tidak boleh dia melakukannya sesuai dengan adat istiadat, dengan apa yang dia dapatkan dari ayahandanya. Ya, ayahanda saya menyatakan kalau cara takbiratul ihram itu tekan dikit akbar, Allah, pas akbarnya tekan dikit akbar, katanya. Nah, di saat Allah, di situ hilangkan semua perkara-perkara dunia. Pas akbarnya tekan dikit. Sebagian orang dia menyatakan seperti itu yang diajarkan oleh guru kami fulan dan alan. Nah, itu betul dalil. Mana dalilnya? Metode seperti itu. Dalam bab haji juga Nabi berkata, khudu anni manasikakum, ambillah haji kalian dari haji yang telah aku praktekkan kepada kalian dengan ucapan, perbuatan dan ikrar beliau saat itu pada haji wada. Ini menerangkan kepada kita bahwa seorang yang beribadah kepada Allah mesti memperhatikan perkara yang keempat ini. Metode, cara yang ia lakukan dalam ibadah tersebut mesti sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, az-zamaniyah. Waktu ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan petunjuk agama. Karena banyak ibadah di dalam agama ini telah ditentukan waktu yang khusus, tidak boleh dilakukan sebelum atau setelahnya. Seperti salat, barang siapa yang melakukan salat dengan metode yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi di waktu yang menyelisih waktu yang ditentukan oleh Rasulullah, maka salatnya tidak sah. Demikian juga orang yang berpuasa di selain Ramadan, ya, orang yang melakukan haji di luar bulan haji, dia sedang punya kesempatan haji di bulan Syaban, akhirnya dia pergi haji di bulan Syaban dengan alasan saya ini musim haji enggak punya waktu lagi ini, enggak bisa. Ya, karena beribadah kepada Allah mesti sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya dari sisi waktunya. Dan yang keenam adalah al-makaniyah. Dari sisi tempat ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh haji, tempatnya di Mekah. Marah tidaknya kita ke Saudi Al-Arabiyah, tetap kita tidak mampu menunaikan ibadah haji di selain Mekah. Tidak bisa kita pindahkan ke Aceh, tidak bisa kita pindahkan ke selainnya. Contoh yang lainnya i'tikaf. Allah dan Rasulnya menentukan tempat i'tikaf adalah masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Nabi telah beriktikaf selama beliau di Madinah dan belum pernah boleh melakukan iktikaf di selain masjid, di luar masjid. Maka barang siapa yang melakukan ibadah iktikaf di selain masjid, di kuburan-kuburan, di pohon-pohon, di bawah-bawah pohon keramat, maka kita katakan ibadah iktikaf ini tersebut tertolak karena hadis Nabi ini. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Akhibat surung, bisa diulangi lagi? Enam sisi yang harus sesuai dengan petunjuk Nabi ketika beribadah. Dengan cepat. Fadal. Hah? Dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia ini, dengan enam hal yang mesti sesuai dengan petunjuk agama dalam melakukan ibadah yang telah kita sebutkan di atas tadi. Silakan. Nah, mana Akhi Basrum? Baik. Izinkah? Aina, silakan Akhi Basrum. Tolong sebutkan. Tadi Anda tidak sempat ikut kajian karena di sini waktu maghrib, Ustaz. Oh, tidak mengapa. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Allah yuzawijak bil mar'a salihah ya akhi Basrum. Amin ya Ustaz. Baik, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Faddal akhi Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa qawlihi fa shalli li rabbika wanhar. Qala syarih fa shalli li rabbik ay la li ghairihi wanhar ay idhbah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. مناسبة الآية للباب أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله وصرفها لغيره شرك أكبر. وقوله تعالى دن فرمان يا الله جل وعلا فصل لربك وانحر. Maka salatlah engkau karena atau untuk Rabbmu dan menyembelihlah engkau untuk Rabbmu. Al-Kautsar ayat kedua. Ayat terpendek ya. Inna atainaka al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makna ayat di atas secara global kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya untuk mengikhlaskan ibadah salat dan sembelihannya untuk Allah Jalla wa Ala semata. Menyelisih kaum musyrikin yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Baik ibadah salat dan terlebih khusus ibadah menyembelih, karena mereka seringkali memalingkan ibadah sembelihan kepada berhala-berhala mereka. Baik, sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini karena di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sembelihan seekor hewan merupakan ibadah yang harus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, dan memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala merupakan syirik besar. Berikut ini beberapa faedah dari ayat di atas yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ma yustafadu minal ayah الأول أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. الثاني. نعم. Pelajaran yang kedua dari hadis dari ayat di atas adalah bahwa salat dan sembelihan merupakan dari ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, karena Allah Jalla wa'ala menyebutkannya berbarengan. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menjadikan salat dan sembelihan sebagai mazahir, bukti kecintaan dan pengagungan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, di mana salat merupakan ibadah badan. Terkadang ketika dia sedang istirahat, sedang enak-enak bermain, sedang senang-senang berolahraga, kemudian azan dikumandangkan, dia pun pergi melakukan salat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan pengagungan ia yang luar biasa kepada Allah Jalla wa'ala. Dia bangun dari kenyenyakan tidurnya untuk melakukan salat tahajud, untuk melakukan salat subuh. Ini menunjukkan pengagungan yang luar biasa darinya kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula menyembelih. Dia adalah ibadah harta. Keumuman manusia mencintai hartanya, apalagi jika dia memiliki harta yang terbatas. Allah berfirman, innal insa'a wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu amat mencintai, sangat ambisi, amat cinta terhadap hartanya. Tatkala ia menyembelih seekor hewan, ini menunjukkan betapa pengagungannya ia dan cintanya ia kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Yang ketiga. الثالث أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. Baik, bahwa salat dan menyembelih untuk Allah Jalla wa'ala merupakan tanda atau diantara tanda bukti besar syukurnya seorang terhadap nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Karena pada ayat ini setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan ia telah memberikan nikmat yang amat besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Kawthar, inna a'tainaka Al-Kawthar. Apa itu Kawthar? Datang sebuah hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naharun a'tanihi Allahu iyai au a'tanihi Allah au wa'adani Allahu iyah au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebuah sungai yang Allah janjikan untukku. Apa perbedaan antara haud dengan al-kautsar? Para ulama menyatakan haud airnya dari al-kautsar, sungai kautsar yang ada di dalam syurga. Nah, setelah itu Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan Allah perintahkan beliau melakukan salat dan menyembelih kepada Allah Jalla wa'ala semata. Oleh karenanya di dalam agama kita, kita diberikan petunjuk agar semakin banyak nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, agar semakin kita meningkatkan iman dan amal saleh kita kepada Allah Jalla wa'ala. Terlebih lagi tatkala umur kita sudah mulai bertambah dan semakin tua. Oleh karenanya di dalam surat Al-Fath, Allah Jalla wa'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan Al-Fath, yakni fathu Mekah, penaklukan Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Jalla wa'ala, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Jalla wa'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka perbanyaklah tasbih, tahmid dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menerangkan kepada kita bahwa merupakan rukun syukur kepada Allah Jalla wa'ala setelah memujinya dengan alhamdulillah dengan lisan dan menyadari bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah adalah dengan memperbanyak amal saleh. Barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Nas'alallaha al-aun wa taufiq. Naam. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin bertanya, bagaimana hukum ana membantu orang yang putus sekolah dan memasukkannya ke panti dan pantinya tersebut tidak sesuai sunnah dan mengajarkan anaknya akidah yang menyimpang? Syukran barakallahu fik. Wafika barakallah. Ya akhi barakallahu fik. Secara umum perbuatan ini adalah perbuatan yang mulia dan Allah Jalla wa'ala insya Allah akan memberikan kepada anda sesuai dengan niat anda yang baik ini. Ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan sedekah dan membantu orang lain, saya kira sesuatu yang kita maklumi bersama. Akan tetapi karena pendidikan yang diajarkan di situ adalah pendidikan yang bertentangan dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf sebagaimana yang anda sebutkan dalam pertanyaan ini, maka anda tidak boleh membiarkan dia tetap di situ. Karena kalau anda tetap membiarkan dia di situ dan justru membantunya, khawatirnya anda akan mendapatkan dosa jariyah karena penyimpangan akidah yang ada pada dirinya dan anda sebabnya. Sebagaimana seorang akan mendapatkan pahala jariyah tatkala ada orang lain yang mendapatkan hidayah dan dia sebabnya, demikian pula apabila ada orang lain yang sesat dan dia penyebabnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'an." Barang siapa yang menyuruh kepada suatu petunjuk, baginya pahala seruan tersebut dan pahala orang-orang yang melakukannya, yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyuruh kepada suatu kesesatan, maka dia akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya dalam kesesatan tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dal 'alal khair kafa'il." Ya. Dan juga ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, "Wa la yahmilunna awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun." Mereka akan mempertanggungjawabkan dosa mereka dengan sempurna pada hari kiamat dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan sebesar-besarnya dosa atau separah-parahnya dosa adalah syirik, adalah akidah-akidah yang menyimpang. Bagaimana mungkin seorang yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta kebaikan untuk saudaranya, tetapi dia justru menyekolahkan saudaranya tersebut ke suatu tempat yang mengajarkan ia melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Maka segera selamatkan anak angkat tersebut ya, dari akidah-akidah yang menyimpang tersebut dengan diberikan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga anda mendapatkan pahala jariyah sampai hari kiamat kelak. Barakallahu fiik. Nas'alallaha al-'afwa. Baik, berikut ini pertanyaan dari ujung Indonesia, akhuna Basrum. Barakallahu fiik ya akhi Basrum. Allah yahfazak. Bismillah, afwan Ustaz, apakah boleh ana tanya di luar materi? Nah, karena ini menurut ana sangat penting untuk teman-teman ana yang sekarang kuliah ilmu agama di Sorong. Kaif Ustaz, apakah boleh atau tidak? Silakan. Barakallahu fiik. Dan sebelumnya pada kajian kita ini dan demikian yang kita lihat dari para ulama kita, agar tidak menyebutkan nama pribadi seseorang atau nama produk tertentu. Barakallahu fiik. Silakan akhi Basrum. Mau tanya hal yang sangat penting ya buat teman-teman, bukan buat antum ya, buat antum udah ada semua ya. Silakan Akhi Basrum, barakallahu fiik. Kita tunggu ya pertanyaannya melalui audio kah atau melalui pesan? Silakan Akhi Basrum. Naam, masuk melalui pesan ya. Baik. Bismillah Ustaz, ana ingin bertanya, ana minta nasihatnya Ustaz untuk mahasiswa dan mahasiswi ma'had, suatu ma'had yang ada di Sorong, agar mereka selalu semangat dalam menuntut ilmu agama, khususnya lagi untuk mahasiswa dan mahasiswi yang sudah jauh-jauh dari Seram bagian timur Fak-Fak dan selainnya. Mohon nasihatnya Ustaz agar dengan nasihat tersebut mereka selalu semangat dalam menuntut ilmu agama. Jazakallahu khairan. Ya Akhi Basrul, ini nasihat kita butuhkan untuk diri kita sendiri yang pertama kali, dan juga kepada selain diri kita, dan ana yang paling membutuhkannya ya dari antara antum. Baik, karena kita kaum muslimin dan kaum muslimat, dan yang mempersatukan serta yang mempertemukan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhajus salaf. Tiada sesuatu yang lebih mempereratkan persaudaraan atau persahabatan di antara kita selain daripada daripada saling nasihat menasihati di antara kita. Maka dengan itu ana menasihatkan diri ana yang pertama kali, dan antum semua, dan terkhusus teman-teman yang sedang belajar sebagaimana yang disebutkan oleh akhuna Basrum dari Papua Sorong. Yang pertama, agar bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat ilmu yang Allah Jalla wa'ala berikan. Banyak orang yang telah mengetahui keutamaan ilmu agama, tetapi amat sedikit dari orang-orang yang telah mengetahui keutamaan ilmu agama itu mau mempelajari ilmu agama. Maka tatkala seseorang melihat dirinya memiliki semangat, memiliki keinginan, bahkan diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menuntut ilmu agama, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah telah memberikan kepadanya kunci atau pintu kebaikan. Ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan keutamaan dan pentingnya ilmu agama, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi bersama. Andai kata saya tidak menyebutkan dalil yang menerangkan keutamaan dan pentingnya ilmu agama kecuali dua hadis saja yang berikut ini, maka sudah cukup sebagai motivator kita menuntut ilmu agama. Yang pertama adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang melakukan yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Berarti kalau orang menuntut ilmu agama, pasti dia dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Pasti Allah menginginkan kebaikan untuknya. Ya. Maka sebaliknya, kalau dia ingin dicintai oleh Allah dan ingin diberikan kebaikan oleh Allah, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Oleh karena ya, di antara ucapan indah Al-Imam Syafi'i yang disebutkan dari beliau, beliau menyatakan, "Man arada dunya fa'alih bil'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alih bil'ilm, wa man arada huma fa'alih bil'ilm." Barang siapa ingin memperoleh dunia atau kedua-duanya, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Ya. Dan Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan, "Kullu syai' khairin fid dunya, ma min khairin fid dunya illa min atharil 'ilm, wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl." Seluruh kebaikan di dunia ini sebabnya adalah ilmu agama. Sebagaimana seluruh kejelekan yang terjadi di muka bumi ini, itu sebabnya adalah kebodohan. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fik. Teman-teman enggak perlu lari ya. Saya bersin karena jarak kita online kok. Walaupun di masa corona ya, Akhi Basrum, tak perlu lompat jarak 2 meter ya. Baik. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ilmu agama, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ini yang pertama Akhi Basrum, yang ana nasihatkan untuk diri ana dan kita semua, agar bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat ilmu yang Allah berikan, apakah belajar, mengajar, atau membantu orang lain untuk mempelajari. Yang kedua, agar selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon pertolongan kepadanya untuk diberikan kemudahan belajar dan mengajarkan ilmu agama. Para ulama dahulu setiap kali merasa susah dalam memahami suatu pembahasan ilmu agama, mereka selalu berdoa, Allahumma zidni ilma wa fahma, oh Allahumma fahimni, ya Allah tambahkanlah ilmu dan pemahamanku, atau ya Allah pahamkanlah aku ilmu agama. Dan jangan sekali-kali kita mengandalkan kecerdasan, waktu atau fasilitas yang kita miliki untuk menuntut ilmu agama, karena kita tidak tahu, bisa jadi fasilitas yang selama ini kita memandang itu sebabnya kita mampu menuntut ilmu agama, Allah mengambilnya dalam sekejap mata memandang. Ya, yeah. Ataukah waktu juga demikian? Seperti kita diam lagi enak-enaknya belajar, baru hanya beberapa tahun tiba-tiba terjadi perang yang luar biasa yang harus kita harus dievakuasi pulang ke Indonesia. Ya, yeah. Bahkan ada yang baru 1 bulan diam sudah harus pulang, ada yang baru 2 bulan dan berbagai sebab-sebab yang lainnya yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Ha? Hari. Yang ketiga, hendaknya selalu mengikhlaskan niat. Ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita penting dan indahnya buah keikhlasan, saya kira sesuatu yang dimaklumi oleh kita semua. Yang ketiga, barakallahu fik, agar yang ketiga, yang dengannya saya akhiri, saya ingatkan diri ana dan terkhusus para penuntut ilmu agama yang disebutkan oleh akhuna Basrum dalam pertanyaan di atas, dengan pesan Al-Imam Syafi'i. Beliau menyatakan, ya akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Sa'umbi'uka an tafsiliha bi bayan. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa tuli zamani wa mulazamati al-ustadi. Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 perkara. Setelah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. 6 perkara tersebut adalah zaka', kecerdasan. Memang kecerdasan ini biasa seringnya dari sono ya. Kalau IQ-nya tebal ya tetap aja tebal ya. Tapi yang paling inti adalah yang berikut ini. Kecerdasan memang itu anugerah dari Allah. Tapi keumuman manusia, Allah berikan kecerdasan yang dengannya dia mampu memahami agama Allah dan mempelajarinya. Jelas? Dan kecerdasan itu pun bisa diasah. Ya, dengan dia sering menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan menuntut ilmu agama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, hirs, semangat. Karena ada orang cerdas tapi enggak punya semangat untuk menuntut ilmu agama, sama aja dia enggak akan memperoleh ilmu agama. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sungguh-sungguh, disiplin, ya. Berjuang, ya. Karena ada orang cerdas dan semangat, tapi nggak disiplin. Dua bulan pertama luar biasa semangatnya belajar, menuntut ilmu agama. Semua matan dihafal, ya. Seperti orang yang lagi semangat ibadah, ya. Lagi semangat puasa langsung ambil Daud. Ya, rupanya cuma bertahan seminggu. Setelah itu jangankan Daud, ya, 3 hari sebulan pun hilang. Maka perlu kedisiplinan dalam menuntut ilmu agama. Dia belajar, kemudian dia murojaah. Ya, dia punya waktu untuk menambah hafalan baru dan menyusun waktu untuk mengulang hafalan lama, disiplin dan sungguh-sungguh, tidak sekedar cerdas semangat belajar tapi tidak punya sifat disiplin dan kesungguhan. Dan cerita-cerita yang menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya ulama salaf dan menuntut ilmu agama, saya kira insyaallah taala diketahui oleh sebagian besar kita. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghatin, punya bekal. Ya, bekal di antaranya di masa sekarang adalah uang. Karena ada orang yang dia punya kecerdasan, punya semangat dan punya kesungguhan tapi enggak punya uang untuk berangkat menuntut ilmu agama. Seperti misalkan kita ke Yaman. Kita ke Yaman tidak ada beasiswa. Ya, tiket PP pulang TPP harus uang sendiri, ya. Harus uang pribadi, beli kitab uang pribadi, ya, kebutuhan sehari-hari uang pribadi. Hanya saja di Darul Hadis itu disediakan makan nasi sehari sekali. Itu di siang hari aja. Ya, dengan 1 nampan yang besar, ya, 1 nampan tersebut untuk 10 orang. Ya, dengan lauk agen legend, lauk yang legenda yaitu kentang, sebiji kentang untuk 10 orang, 1 nampan. dan kita diberikan ayam, satu paha ayam untuk 10 orang, itu pun seminggu sekali. Paginya roti, malamnya roti. Dan roti tersebut jika telah dimakan berangin, maka menjadi keras, lebih keras daripada roti ambon. Kalau dilempar kucing, itu kucing bisa jatuh terbalik-balik akibat suruh. Itu makanan kita di Yaman. Ya, kecuali dia orang kaya, dia enggak makan di markis, dia bisa beli. Ya. Baik. Nah, butuh uang. Ya, berbeda dengan di Saudi. Saudi Masya Allah, tiket PP dari kampusnya, ada jajan lagi tiap bulan, kitab gratis, luar biasa. Ya. Tapi tetap juga terkadang seorang butuh modal. Apalagi di Indonesia enggak mungkin kan? Ya, dia enggak punya bekal bisa nuntut ilmu agama. Nah, disinilah kita penting saling bahu-membahu agar saudara kita bisa belajar dan mengajarkan ilmu agama dan membantu penuntut ilmu agama. Salah satu sebab besar Allah mudahkan rezeki untuk seseorang di dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana akhwani ahaduhuma ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif wa syakal muhtarif akhah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaka turzaqu bih. Ada dua orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya bekerja, sehari-hari bekerja mencari uang untuk keluarganya dan saudaranya. Yang satunya lagi menuntut ilmu agama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sehari-harinya ini menuntut bekerja, dia mengeluhkan saudaranya yang sehari-harinya ini menuntut ilmu agama dengan bantuan nafkah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyatakan, bisa jadi atau semoga Allah memudahkan rezeki engkau karena engkau telah membantu saudaramu menuntut ilmu agama. Nah, ya. Yang kelima kata Imam Syafi'i, watuliz zamani, panjangnya waktu. Ya, jangan menjadi orang yang tergesa-gesa dalam menuntut ilmu agama. Karena ilmu ini tidak seperti buah-buahan. Buah-buahan bisa disegerakan matangnya dengan karbit, ya. Belum waktunya matang, dipetik karena diberikan karbit, ya. Dia cepat matang. Ilmu ini tidak bisa, membutuhkan waktu. Abdurrahman bin Qasim menuntut ilmu agama di sisi Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia, dan beliau berangkat menuntut ilmu agama ke sisi Imam Malik tatkala istrinya sedang mengandung anaknya, sampai anaknya tersebut beranjak dewasa dan berangkat pula ke majlis Imam Malik dari Mesir, dan di sana ia bertemu dengan ayahnya Abdurrahman bin Qasim. Sufyan bin Uyainah menuntut ilmu agama di sisi Abdullah bin Dinar selama 20 tahun. Itu pada seorang guru. Kita ini belum dianggap penuntut ilmu kalau kita mau melihat kepada ulama salaf. 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun belum dinamakan penuntut ilmu agama. Imam Ahmad belum menyatakan minal mahdi ilal lahd, semenjak lahir sampai aku dikuburkan aku akan menuntut ilmu agama. Minal mahbarah ilal maqbarah, tinta ini akan aku bawa ke dalam liang kuburku. Artinya seumur hidup aku akan menuntut ilmu agama. Naam. Yang keenam kata Imam Syafi'i, mulazamatil ustadi, punya seorang guru. Para ulama menyebutkan mesti ada dua sifat pada seorang guru ketika kita ingin menuntut ilmu agama. Yang pertama, ya udah pasti karena dia berilmu, ya. Kalau dia enggak berilmu enggak mungkin dikatakan guru. Yang pertama, dia memiliki akidah yang lurus di atas manhajus salaf. Katakan Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, kanu la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah fas'aluha in kana min ahli sunnah qabiluhu wa in kana min ahli bid'ah wal ahwa tarakuh. Dahulu para ulama itu di masa para sahabat, kalau ada orang yang membawa ilmu, orang enggak menanyakan siapa dia, dari mana dia mengambilnya. Tetapi semenjak terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah dalam agama, mulailah mereka menanyakan asal-usul ilmu dia. Apabila dia dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, maka mereka menerimanya. Dan apabila dia dari kalangan ahlul bidah, tidak pernah dikenal telah belajar kepada guru yang berada di atas manhajus salaf, maka mereka tidak akan menerimanya. Yang kedua, guru tersebut merupakan nasihun amin, seorang yang amanah. Karena ada guru semangat mengajar, punya ilmu, tapi tidak nasih, sehingga kurang perhatian. Interaksi dia dengan muridnya hanya sekedar di atas meja pendidikan. Tiada upaya darinya untuk memberi nasihat, memotivasi murid-muridnya. Ketika melihat muridnya sedang futur, sedang malas, dia mendekati mereka, memotivasinya, dan ya memperhatikan ibadah dan akhlak mereka. Oleh karenanya, nasihun amin ini mesti ada pada seorang guru yang kita ingin menuntut ilmu kepadanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhi Basurun, barakallahu fiik. Baik, di sini ada jawaban dari seorang saudari kita dari negeri Upin dan Ipin, ya, terkait 6 sisi yang harus sesuai dengan petunjuk agama dalam ibadah. Tetapi karena antar negara kami bingung bagaimana cara memberikan hadiah kepada saudari kita tersebut, karena sebelumnya beliau juga sudah menjawab sebuah jawaban yang dengannya beliau berhak mendapatkan suatu hadiah. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan yang terbaik. Ini pertanyaan. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, bagaimana jika keadaannya kita tidak mengetahui kondisinya, sekolah tersebut mengajarkan akidah menyimpang, apakah kita akan terkena dosa jariah? Tentunya tidak. La junah alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalian tidak akan berdosa karena pelanggaran agama yang kalian lakukan karena tidak berilmu, karena tidak tahu. Ya. Akan tetapi setelah diketahui, Anda harus menyelamatkan ia dari penyimpangan tersebut. Barakallahu fiik. Baik, apa hukumnya nyanyian tanpa musik, Ustaz? Kalau di zaman sekarang itu ada yang namanya nasyid tanpa musik, di mana lagunya dinyanyi oleh laki-laki secara beramai-ramai dengan irama yang telah ditentukan, apakah hal ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Dari pertanyaan di atas, berarti saudari kita telah mengetahui hukum musik, tapi yang beliau tanyakan adalah nyanyian, lagu-lagu. Baik, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, seingat ana dalam sebuah kitab beliau yang menerangkan Al-Alfad Al-Bid'iyah Al-Munkarah, lafal-lafal yang bid'ah atau munkar, beliau menerangkan lagu, lagu itu lantunan kan, melantunkan suara atau nyanyian tanpa alat musik itu boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, kata-kata yang dia gunakan tidak mengandung kesyirikan, kebid'ahan atau membangkitkan syahwat. Jelas ya? Yang kedua, yang ini juga disebutkan oleh para ulama, itu tidak dijadikan sebagai kebiasaannya. Karena kebiasaan menyanyi di masa dahulu itu adalah kebiasaan perempuan, bahkan budak sahaya dari kalangan perempuan. Oleh karenanya para ulama mengingkari seperti Syekh Shalih Fauzan terkait nasyid-nasyid ya, yang seperti ini. Sebagai ulama ada yang menyatakan boleh ya, selama tidak ada musik walaupun backgroundnya itu hampir-hampir mirip dengan musik, tapi lebih baik itu dijauhi. Bahkan Syekh Shalih Fauzan menyatakan tidak ada nasyid islami, kecuali dia yang dia maksud nasyid anasyid dalam bahasa ulama dahulu al-insyad adalah syair. Dia membacakan syair-syair yang mengandung makna-makna yang bermanfaat untuk agamanya. Makna-makna yang bermanfaat untuk agamanya, memotivasi seorang untuk melakukan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya dengan irama-irama yang tidak membangkitkan syahwat dan tidak menyamai menyerupai irama-irama orang-orang yang menyanyikan lagu dengan musik dari kalangan fasik. Ya, maka tidak mengapa. Adapun selain dari itu jika tidak bermanfaat, ya, maka lebih baik ditinggalkan, karena Allah telah menyebutkan di antara ciri orang-orang yang beriman yang Allah masukkan ke dalam syurga adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka meninggalkan hal-hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, merupakan dari keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Andai kata dia menyatakan ini adalah wasilah untuk berdakwah, maka para ulama menjawab, apakah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama Islam tidak cukup sebagai wasilah atau sebagai bahan untuk berdakwah, sehingga kita butuh membuat nasyid-nasyid Bahkan sebagian para ulama, dan ini fakta, menyebutkan orang-orang yang hatinya sudah terikat dengan nasyid, seringnya mereka dipalingkan dari Al-Quranul Karim. Banyak di antara mereka historis ketika mendengar nasyid-nasyid yang disebut nasyid-nasyid Islami, menangis, ya, ya, tenang hatinya. Tetapi ketenangan dan tangisan tersebut tidak ada pada dirinya tatkala dia mendengar Al-Quranul Karim. Sebagian mereka, ya, belum bisa tidur kalau belum mendengar nasyid. Ya, pagi nasyid, siang nasyid, bahkan menjadikan pembuka kajian dan dakwah mereka sebagai anasyid. Dan ini ciri ikhwanil muslimin, ya, menjadikan anasyid sebagai wasilah dakwah merupakan cirinya ikhwanul muslimin. Nah, wallahu ta'ala alam isab. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita di Hong Kong, masya Allah, semoga Allah Jalla wa Ala mengokohkan saudari-saudari kita kaum muslimat yang ada di Hong Kong dan menjaga mereka dari segala kejelekan dan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana pernah baca artikel bahwa zina itu hutang. Jika kita berzina, anak kita akan membayarnya. Jika benar berarti zina itu keturunan, kita nanti juga berzina, ya Ustaz? Jazakallah khair. Tidak benar demikian. Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَزِيرُ وَزِيرَةٌ غِزْرَ أُخْرَى. Suatu jiwa tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Demikian juga dari kalangan para sahabat. Tidak semua mereka berasal dari keturunan yang bagus. Tetapi mereka bagus, sekalipun nenek moyang mereka tidak bagus. Nah, betapa banyak orang yang lahir dari perzinaan, dia menjadi orang yang saleh, ya, penghafal Al-Quranul Karim. Nah, tidak benar demikian, karena Allah Jalla wa'ala telah memberikan hidayah kepada setiap hambanya. Orang yang diciptakan ke syurga, Allah akan mudahkan dia melakukan amalan-amalan syurga. Sebagaimana orang yang diciptakan untuk neraka, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang dapat menjerumuskan ia ke dalam neraka. Nah, barakallahu fik. Wallahu ta'ala alam isab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.